dirimu, mencintai diriku. Cobalah kau pikir-pikir dulu, lihatlah diriku yang tiada mampu membuktikan kita dapat bersatu. Yuliana sayang, bukannya aku menolak cintamu. Sebelum terlanjur hidup bersamaku, carilah pria pengganti diriku. Sayang, ku tiada.